Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Illahi rabbi anta maqsudi wa ridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridoka wal barakata ilayya walihadihil jama'ah. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hanan Ya Mannan Ya Dayyan Ya Sultan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Para ibu dan bapak, saudara saya seiman dan seagama, yang mudah-mudahan kita insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Al-Mukarramun alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz dan ustazah, yang saya anggap orang tua saya dan sekaligus guru saya, yang sama saya hormati. Aparatur pemerintah, sebagai orang tua kita yang terhormat, segenap kaula muda generasi penerus perjuangan agama nusa dan bangsa yang cukup saya bangga. Sahibul bait wa sahibatul bait beserta keluarga besarnya. Teriring doa kepada Allah, mudah-mudahan harapan dan hajat sahibatul bait dan sahibul bait agar putranya dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama nusa dan bangsa, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin seiman dan seagama, perkembangan dan pertumbuhan anak yang ada hubungannya kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, Imam Ghazali berkata terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama, kata beliau Imam Al-Ghazali, waladuka warduka, anak adalah bunga-bunga kehidupanmu. Yang kedua, waladuka khodimuka, anak adalah pembantu dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga adalah waladuka sohibuka am aduhuka, anak adalah temanmu atau anak adalah musuhmu. Udah barang tentu sebagai pribadi muslim dan mukmin yang kita melaksanakan arti sebuah ibadah kepada Allah, jangankan kita yang beribadah, jangankan yang kita yang melaksanakan perintah Allah, sampai orang yang tidak melaksanakan perintah Allah pun berkeinginan, berharap anak itu teman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Cuman menginginkan anak yang soleh bukan perkara yang gampang. Menginginkan anak yang berbakti bukan perkara membalikkan pelapah tangan. Menginginkan anak yang menjadi penerus perjuangan orang tua bukan perkara bim salabim ada kadabra. Istilah bahasa kata anak kecil beleduk cus. Tapi proses panjang dalam pembinaan. Sejarah terbukti, kita belajar kepada sejarah perjalanan panjang para nabi dan rasul serta orang-orang yang soleh. Kita kenal yang namanya Abu Bashar, Nabi Adam. Beliau manusia yang pertama, beliau nabi yang pertama, beliau juga para ibu rasul yang pertama. Allah ciptakan Nabi Adam bukan di alam dunia surga. Tapi entah walaupun beliau nabi yang pertama, rasul yang pertama, manusia pertama diciptakan di alam surga, kandas membina anak menjadi anak yang soleh yang bernama Qabil, ribut dengan adiknya yang bernama Habil, cuman hal yang sepele gara-gara berebut cewek cakep. Ia tak mau dinikahkan dengan adiknya yang bernama Labuda karena kurang cantik. Ia menginginkan dikawinkan dengan Iklimah yang rada cakep. Sejarah terbentang, inilah Nabi gagal membina anak yang soleh. Yang kedua, ada anak Nabi yang bernama Kan'an. Kan anak-anak Nabi, Kan'an anak Rasul. Begitu sayang seorang bapak kepada anak, ia gero anaknya untuk mengikuti agama Tauhid, beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Ya bunayyarkam ma'ana, istilah bahasa kita, wahai anakku yang tercinta, ayo naik getek sama baba. Iman belum sampai, hidayah belum ada. Walaupun anak Nabi gagal dibina menjadi anak yang soleh. Nah, oleh karena itu berdasarkan dua sejarah ini, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita pertanyakan diri kita. Kita bukan seorang Nabi. Kita bukan seorang Rasul. Kita bukan seorang waliun min awliya'ilah. Manusia biasa. Nabi gagal membina anak. Apalagi kita manusia biasa. Betul. Membina menjadi anak yang soleh. Membina menjadi anak bunga-bunga dalam kehidupan. Membina menjadi anak pembantu kita. Membina menjadi anak teman dunia dan akhirat. Itulah perkara yang begitu sulit. Tapi entah begitu sulit, Islam bukan agama yang kaku. Islam bukan agama yang parku. Di balik Islam menyuruh, di balik Islam memerintahkan, bina anak menjadi anak yang soleh. Diberikan jalan keluarnya, diberikan alternatifnya. Bagaimana solusinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Imam Al-Ghazali berkata, cuman ada dua jalan keluar. Pertama, tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Didiklah anak sebelum anak dilahirkan. Timbul pertanyaan, ya Ustaz, apakah bisa mendidik anak sebelum anak dilahirkan? Jawabannya, bisa. Rasul yang menyuruh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahad, tuntut ilmu. Artinya anak masih di dalam perut, bisa dididik. Bahkan entoh demikian, sebelum dalam perut pun bisa dididik. Peribahasa kata, menginginkan pohon yang bagus, menginginkan pohon yang subur, para ibu, cari bibit yang subur. Pengen punya anak yang soleh, cari bibit yang bagus. Artinya, sedini mungkin dikala kita mencari calon pasangan, suami-suami yang soleh, istri-istri yang soleha, perempuan yang soleha, bibit unggul untuk keturunan. Suami yang soleh, bibit unggul anak menjadi anak yang benar. Betul. Cuman sayang dan ironisnya, di kemajuan zaman yang semakin nyata, teknologi semakin berkembang, arus barat masuk ke kita, tanpa filter agama, tergoyahlah kehidupan kita. Mencari calon pasangan di era sekarang bukan karena imannya, bukan karena keagamaannya, karena kecantikannya. Betul. Berapa banyak anak laki yang terpesona melihat cantiknya seorang wanita. Dasar cantik bukan jaminan binaan membina rumah tangga yang bahagia. Belum tentu anak soleh dan solehah dengan hanya cantiknya seorang wanita. Betul. Apalagi di era teknologi berkembang coy zaman sekarang. kosmetik jeprah, salon ada di mana-mana. Peribahasa kata nenek-nenek masuk ke salon berubah menjadi wanita botok. Betul. Iya apa iya? Iya apa iya? Oleh karena itu, wahai generasi muda, jangan terpesona dengan cantik seorang wanita. Cantik bukan jaminan utama. Cantik gampang dipoles dengan kehidupan alam di alam dunia. Bedak cempaka menghias muka, bibir merah pakai Mirabella. Kadang senyum bergelora asmara, dia lempar dengan kita dengan nada-nada cinta. Aa, ada apa? Betul, betul. Betul. Saudara kaum muslimin, seiman dan seagama, inilah arti sebuah ajaran agama. Sebelum anak dilahirkan, didik anak, cari pasangan orang-orang yang beriman, perempuan yang solehah dan laki-laki yang soleh. Sayang dan ironisnya, di era zaman sekarang, mencari perempuan yang solehah bukan perkara yang gampang, ribet. Kata orang Sunda, hese. Kata orang Betawi, rada-rada sulit. Betul? Iya apa iya? Lah bagaimana tidak sulitnya? Perempuan sudah dijelajah dengan program-program mereka. Kelaguannya, gaya mereka. Imannya, katanya iman kita. Pakaian, gaya Yahudi. Penampilan, gaya Nasrani. Dan pun kadang-kadang pacaran, gaya setan yang kesetanan. Yang namanya anak muda zaman sekarang, kalau pacaran, Pak, kebablasan. Kalau bibir belum pada doer, belum beres. Bedak, ambak-ambakan. Lepan setip, jatuh berantakan. Kancing berutuk satu persatu. Ya! Iya apa iya? Iya apa iya? Makanya Rasulullah pernah berwasiat kepada kita. Apa kata Rasul? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini hiasan, dan sebaik-baiknya hiasan adalah perempuan-perempuan yang solehah. Dunia akan terangat dengan kebaikan kalau perempuannya pada solehah. Pemerkosaan tidak akan merajalela kalau perempuannya solehah. Kenapa pemerkosaan merajalela? Kenapa banyak perempuan yang renuh hamil duluan? Karena perempuannya tidak solehah. Betul? Gaya pakaian, setan. Gaya kelakuan, memedi. Gaya berbicara, pampir. Ya! Na'udzu. Na'udzu. Coy, dengerin nasihat AA. AA Sahrukan. Ya! Lo orang ganteng begini bilang cepot. Ya! Gigi copot ditabrak kuda. Tampang boleh menderita kayak cepot. Sebenarnya Arjuna penjelajah cinta. Saudara kaum muslimin, yang perempuan pun cari laki-laki yang soleh. Laki-laki yang da'im fi hukukillah wa da'im fi hukukil ibad. Itu orang laki yang mau sujud kepada Allah, mau bersosial dengan etika yang mapan. Di era zaman sekarang pun sulit mencari laki-laki yang beriman. Betul? Iya apa iya? Ya Allah Pak, kalau kita melihat anak muda di zaman sekarang, beda dengan kita dulu waktu dikala masih muda belia. Linu hati kita, begetar sukma kita. Nih, copot dengkul kita. Betul? Ya anak muda, rambut gondrong, udah gondrong, ketombean. Lah di kuping, anting, 8. Mending emas kawat, udah karatan. Mana kupingnya, dablang. Culean, ya! Betul, betul, betul. Iya apa iya? Makanya carilah laki-laki yang beriman. Hei anak perawan, Jangan terpukau dengan pembicaraan anak laki. Belum tentu, kadang habis manis sepak dibuang. Laki-laki yang kagak beriman, bak seperti ulat dumung. Semburannya coy. Bahaya semburannya. Iya apa iya? Iya apa iya? Nih, alternatif membina anak yang soleh. Dicari bibit unggul. Yang kedua, caranya kita berumah tangga. Yang benar. Laluin akdu nikah yang baik. Lalu tangga yang baik. Agar apa? Lahir anak-anak yang baik. Ini mah sayang kadang-kadang beli cendol tanpa kelapa. Lah perutnya udah jendol. Dicari mana ya Bapak ya? Iya apa iya? Dasar mah Islam melalui statement Al-Quran Allah sudah wanti-wanti kepada kita. La taqrabu zina. Jangan deketin perbuatan zina. Deketin aja-aja haram. Apalagi berbuat zina. Lah ini mah kadang-kadang, masa Allah, emang wadonnya sih yang pada ngajak-ngajakin, perempuannya yang pada nantang-nantangin, lah bagaimana enggak akan diperkosa, pakai jilbab tidak, pakai baju pusar kelihatan, pakai androk 3 cm naik ke atas, duduk ngongkong, tuau, betul, lah bagus Pak Jaya yang melihat, kata Pak Jaya di sana. Tempat lahir beta. Perempuan langsung kaget. Oh sorry nyau. Saudara kaum muslimin. Nih makanya sama. Ayo kita bina rumah tangga. Biar melahirkan anak-anak yang soleh. Insya Alhamdulillah. Hajatannya juga pengen punya anak yang soleh. Waktu anak itu sedang berumah tangga, hajatan yang secara islami, sunatan pakai pengajian, betul? Perkawinan pakai pengajian, betul? Bukan ustaz takut dengan dangdut, ustaz juga rada hobi sama dangdut. Iya Pak iya? Cuman dangdut dengan ustaz secara ekonomis aja udah ketahuan mahalan dangdut. Dangdut belum main, nasi 3 bakul ludes, kopi 3 muk dianyot. Lah ustaz baru datang makan belum, kopi belum. Ya! Murah coy, murah coy, murah. Iya apa iya? Iya apa iya? Makanya pengen punya anak yang soleh, mulai besok. Hajatan, panggil ustaz. Sunatan, panggil ustaz. Tad. Perkawinan panggil us. Tad. Kematian panggil us. Pacaran kali panggil ustad. Gua omelin lu. Tapi ustad juga pacaran coy. Pacarannya gak seperti ente. Paling datang hanya kenal dengan wanita. Kadang malam minggu tiba. Saat wakuncar waktu kunjung pacar. Saya datang berdua saling bertatap mata. Bergelora asmara cinta. Paling banter saya berkata dengan tutur bahasa yang penuh sastra dan ma'ana. Neng, buah kenduri, buah pepaya. Apaan sih bang, kau cantik kayak bidadari milik AA. Tuh, pacaran gaya ustad. Zaman sekarang maka gak ada yang begitu. Sekali dia datang saling tatap mata, tangan loyo kemana-mana. Perempuan yang ngaju-ngajuin, ayu a, ya. Iya apa iya? Iya apa iya? Na'udzu. Saudara kaum muslimin, inilah di antara cara membina anak rumah tangga yang bahagia. Yang ketiga, caranya meletakkan pondasi kudu yang kuat. Rumah keker, tergantung bagaimana pondasinya. Cakar ayam itu yang penting. Artinya pengen punya anak yang soleh. Malam pertama kudu islami. Baca doa. Lek ini pengantin baru. Malam pertama udah terburu-buru. Sembahyang isya belum. Nyuci kaki kagak. Ayo neng, buka neng. Emang kue pepe dibuka? Iya pak iya? Lah bagusnya mah. Ngambil air wudhu dulu. Langsung dia sholat minimal 2 rakaat hajat. Habis sholat dia minta, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada saya anak yang soleh. Setelah berdoa, baru kemudian tidur dengan istri yang tercinta. Istri dandan yang cakep, pakai bedak. Istri dandan yang cakep, pakai eleven stif. Istri dandan yang cakep, pakai minyak wangi, biar sedep. Le ini mah kadang-kadang kondangan mah pakai bedak. Le ke pasar pakai gincu. Le arisan pakai minyak wangi. Le tidur sama suami dicium pipinya bau autan. Pas bajunya dibuka kutang tai balangan. Ya! Sore. Bu. Ibu. Saya punya istri cuma satu-satunya. Jangan lihat tampang bagaimana suaminya. Realita bagaimana cantik istrinya. Udah cantik setia, akhlaknya mulia. Apalagi datang malam Jumat, masya Allah istri saya bergelora asmara. Selesai sholat isya, TV dia matiin. Pintu dia kunciin, jendela dia tutupin. Dari atas ke bawah badannya dia guyur dengan minyak cap duyung. Langsung saya dipanggil, Papa Kemon. Aya naon meong. Jah! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, malam pertama pondasi cakar ayam pakai doa. Ad-du'a'u muhul ibadah. Itu ibadah. Makanya jangan lupa berdoa. Pengen menginginkan anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lahir anak sebelumnya diawali dari kehamilan. Hamil 1 bulan. Hamil 2 bulan. Sampai 7 bulan. Adakan acara 7 bulan. Ini pendidikan kepada anak. Bacakan surah Yusuf. Bacakan surah Maryam, panggil ustaz, jamaah, berdoa kepada Allah. 7 bulan, adakan acara 7 bulan. Bacakan Al-Quran surah Yusuf, tafa'ulan. Walaupun gantengnya enggak seperti Yusuf, akhlaknya Nabi Yusuf mulia. Betul? Nabi Yusuf ganteng, kagak sombong. Nabi Yusuf menderita, kagak mundur dalam perjuangan. Nabi Yusuf dipitnah dengan wanita, enggak pernah dia putus asa. Dipenjarakan, menderita. Nabi Yusuf tetap mempesona. Itulah makanya dibacakan surah Yusuf walimatul hamal agar anaknya berakhlak kayak Nabi Yusuf. Insya Alhamdulillah. Bacakan surah Maryam biar anaknya kalau lahir kayak Maryam, wanita yang solehah. Jangankan ia dipegang, dilihat dengan laki pun jarang. Suci dan mensucikan diri dengan kehendak Allah, biwahdaniyatillah wa biqudratillah. Akhirnya Allah memerintahkan ruhul amin Jibril meniupkan dari belakang sampai muter ke belakang dan ke depan. Hamillah Maryam tanpa seorang suami. Sejarah terbukti wanita hamil tanpa seorang laki di zaman sekarang juga banyak. Cuman versi yang berbeda. Maryam hamil tanpa suami, biwahdaniyatillah wa biqudratillah. Tapi perempuan hamil zaman sekarang tanpa suami, bekas oleh-oleh hasil ngap-ngapan. Iya apa iya? Iya apa iya? Hampir akhirnya rakyatnya pada menderita. Rakyatnya semuanya pada bingung bertanya, "Hei Maryam, siapakah bapak dari anak itu?" Tak sepatah kata yang terjawab. Terusir Maryam dari masyarakat, didampingi dengan saudaranya. Saudaranya berkata, "Ya Maryam, boleh saya bertanya?" "Silakan." "Bisakah pohon tumbuh tanpa bibit?" Kata Maryam, "Bisa." Dikala Allah menciptakan pohon yang pertama tanpa bibit, tanpa disetek, tinggal Allah bilang, "Kun fayakun." Wahai pohon, jadi berlangsung gede, berbuah. Alangkah kuasanya Allah. Betul? Termasuk perut saya, tanpa seorang laki, tanpa seorang suami, bisa hamil. Itu wahdaniyat dan kudratnya Allah. luar biasa. Makanya 7 bulan adakan acara nujuh bulan. Bacakan surah Maryam, lahir perempuan berakhlak yang mulia. Amin. Ya Robbal. Tuh Neng, dengerin. Maryam dulu suci. Lah enteh pada kotor-kotor banget. Kalau wanita di zaman sekarang kotor, pantai jiri sa'ah. 30 tahun yang akan datang, jangan diharapkan kampung kita akan barokah. Pemerkosaan merajalela, perempuan binal, terjadi prisek dan underground. Saudara kaum muslimin, seiman dan seagama, makanya tuh adakan acara nujuh bulan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Cerot lahir anak, namanya tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak setelah anak dilahirkan. Azankan kuping yang kanan, iqomahkan kuping yang kiri. Agar pertama kali dia dengar kalimatut tauhid. Allahu akbar. Allahu akbar. Tapi ngajaninnya jangan kuat-kuat. Walau bapaknya itu seorang qori, kayak qori tadi yang mengumandangkan Al-Qur'an. Abongan bapaknya suaranya mantep. Anak lahir diajankan kayak ajan di Mesir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan malah mendidik anak, menakutkan kepada anak. Pada biru mukanya, bergetar bibirnya. Matilah dia. Betul? Iya, Pak, iya. Nih, azankan kuping yang kanan, iqomahkan kuping yang kiri. Agar pertama kali dia dengar kalimatut tauhid, kalimatul iman, kalimatul i'tiqad. Tiada yang besar kecuali Allah. Selain Allah, kecil. Pak Arti, dunia itu kecil. Jabatan presiden, kecil. Pak RT, kecil. Cewek, cowok. Pak Ustadz, jangan begitu coy. Rembo. Maco. Lah kata istri saya begitu. Bapak tampang muka boleh kayak cepot, di mata saya Arjuna belanja cinta. Bapak badannya kurus, tapi di mata saya bukan kurusnya, yang penting rasanya kaldu ayam. Bapak kata orang cungkring tinggi doangan, bukan cungkringnya, yang penting coy gocekannya. Alhamdulillah. Ceramah tiap malam pulang jam 2, jam 3, istri hamil, jalan terus. Alhamdulillah. Nih, makanya bina anak. Setelah anak dilahirkan, azankan kuping yang kanan. Artinya, berikan tanaman nilai iman. Iman mutiara berharga, intan yang paling mahal. Rem cakram dalam kehidupan. Dengan iman hidup bahagia, tanpa iman hidup berantakan. Jangan jauh kita berbicara masalah iman. Bangsa dan negara kegedean, mari kita bina iman di rumah tangga. Betul? Perempuan yang beriman menenangkan suami di rumah tangga. Suami yang beriman akan memecahkan istri di rumah tangga. Suami istri beriman melahirkan anak-anak beriman. Bina di rumah tangga. Iman contoh rumah tangga baginda Rasul. Kata Rasul, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Apa di balik tabir keberhasilan baginda Rasul membina rumah tangga bak seperti surga? Karena rumah tangga baginda Rasul, jawabannya, kuncinya, rahasia pertama, iman. Dengan iman, hidup handap asor. Dengan iman, hidup tidak sombong. Dengan iman, hidup bisa mengelus dada. Artinya, suami mencintai istri. Istri juga mencintai suami. Saling mencinta, rumah tangga bahagia. Bak seperti Kais, Laila, Rojali, dan Juleha. Kata A'a Anjasmara. Yang ono Dracula. Masya Allah. Makanya Bu, pakai iman ya Bu ya. Rumah tangga ya Bu ya. Iya Bu ya. Contoh istri Rasul yang bernama Khadijah Al-Kubra. Rasul istrinya Khadijah Al-Kubro, dibalik dia kaya, dia cantik dengan iman, akhlaknya mulia. Manggil Rasul mesra, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, wahai nabinya Allah, wahai Rasulnya Allah. Lah orang Betawi manggil suami sewaduknya. Abongan suaminya kuntet. Pas manggilnya Bang Peang. Istrinya item, blentek. Ada apa buntelan kentut? Waduh. Ini jelek-jelek dipanggilnya papa. Sama istri. Tadi aja mau berangkat ceramah papa. Makan dulu biar ceramahnya ngejos. Terima kasih mama. Pakai apa lauknya mama? Dijawab sama istri saya. Pakai terong. Ya ilahiloh. Saudara kaum muslimin, bina rumah tangga dengan iman. Anak pertama kali mendapatkan pendidikan di rumah tangga. Belumlah anak masuk ke TK, belumlah anak masuk ke SD, belumlah anak masuk ke tsanawiyah, ke SMP, ke aliyah, ke SMA. Yang pertama kali dia dapat adalah pendidikan di rumah tangga. Siapakah gurunya? Bapak dan ibunya. Makanya sebagai bapak kudu beriman kalau anaknya pengen beriman. Sebagai ibu kudu beriman kalau anaknya pengen beriman. Kalau bapaknya tidak beribadah, jangan diarepin anaknya ahli ibadah. Kalau ibunya cerewet, anaknya bawel. Kalau bapaknya hobi main pakong, anak sungguh konga. Kenapa saya ganteng? Emaknya kece. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kiranya takutlah kita orang tua kalau meninggalkan anak-anak yang dzurriyyatan di'afa, lemah, dhaful iman wa dhaful badaniyah, anak lemah imannya dan anak lemah badannya. Kalau punya anak imannya lemah, disuruh ngaji kagak mau, disuruh sholat dia ogah, disuruh ibadah dia nolak karena lemah imannya. Anak lemah badannya kancekan, cacingan, badan begod, badan cungkring. Namanya anak yang lemah badannya. Maka supaya anak kuat imannya, kuat badannya, tergantung kepada kita. Bapak pengen punya anak yang soleh, bapak dulu yang soleh. Pengen ibu punya anak yang solehah, maka ibunya dulu anak menjadi orang yang solehah. Jangan diarap anak pakai kain panjang, baju panjang, pakai jilbab kalau ibunya suka ngongkong di pinggir jalan. Betul? Betul? Jangan diarap anak bapak akan rajin ke masjid kalau bapak sholat kagak mau. Makanya tergantung bagaimana pembinaan pertama di rumah tangga anak menjadi anak yang soleh dan soleha, tergantung kita orang tuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya bu ya. Ya bu. Dibilangin diam aja. Udah ganteng dari sononya. Amir kan. Dari sebelah kiri Syahrukh kan. Dideketin lah kocanya. Cincan. Masya Allah. Oh Robi. Neng. Neng. Neng. Neng. Pakai iman ya Neng ya. Malam minggu boleh saat pacaran. Kalau iman melekat dalam dada, tidak akan terjadi apa-apa. Pacar pengen megang, mundur Neng ke belakang. Pacar pengen nyolek, langsung bilang, Neng, janur belum tertancap, ijab kabul belum terucap. Bang, haram bang. Itu namanya pacaran pakai iman, betul? Iya pak, iya. Cuman mencari perempuan yang begitu, kagak ada. Pacar megang, sekali ngomong, bang, kagak boleh bang. dipegang langsung, le enak juga bang. Ya. Waduh, waduh, adon, adon. Masya Allah, Robi. Pakai iman perempuan aman. Nih kayak ibu-ibu, masya Allah, alhamdulillah. Dengan iman pakai jilbab, baju panjang, androk panjang, tinggal muka yang terlihat seperti rembulan tanggal 14. Yang ketutupan awan. Alis nyabrak bulan sabit, mata bulat bola pingpong. Hidungnya mancung, bibir merekah delima. Yang dari tadi melihat dan memandang kepada A.A. Anjasmara. Lah ini mah anak perawan, sekali pakai androk panjang, sobekannya sampai tunggir kelihatan. Dibonceng di motor, nyemplak ke keong racun, tueng! Ngeliat yang begini, ningali anuk itu, jangankan anak muda, orang tua, ustadz sama cimeng, coy cimeng. Betul? Iya pak iya? Makanya neng pakai iman, tutup aurat, pakai jilbab, baju panjang, androk panjang, pergaulan akan aman, jauh dari pemerkosaan. Betul? Iman jawabannya. Termasuk anak muda, pakai iman. Perjudian bukan saatnya. Mabok-mabokan, kagak level. Le ini anak muda, malam minggu duduk di pinggir jalan. Megang gitar udah bulukan. Kalau nyanyi kayak orang kesetanan. Baby-baby, bala-bala. Baby-baby, bala-bala. Ditanya artinya kagak tahu. Di depannya botol gepeng topi mendeng. Mata merah jadinya, coy ngapain coy? Biasa cimeng, cimeng. Kagak level coy, gak level. Kalau kurang percaya, saya buktikan. Bu, maukah punya calon mantu yang pemabok? Tidak ada yang mau. Makanya mulai besok, anak muda, tinggalkan pemabokan. Bapak-bapak, aparat pemerintah RT, RW, lurah, kita kompak dengan ulama. Kalau kampung kita dijelajah dengan mabok-mabokan, mulai besok sikat rame-rame. Betul? Kenapa Pak Ustadz? Karena itu rijisum min amali syaitan, najis perbuatan setan. Berarti yang mabok sama aja setan. Anak muda mabok, anak muda setan. Setan. Bapak-bapak mabok. Bapak-bapak. Setan. Ibu-ibu mabok. Ibu-ibu setan. Bapak punya istri pemabok. Punya istri setan. Malam Jumat ngempok-ngempok. Setan. Kalau ibunya setan, anaknya memedia. Pampir. Kolong kopek. Makanya kita bersyukur. Alhamdulillah. Tuh arti azan. Mengajarkan anak beriman. Bangsa dan negara pengen bahagia. Juga kuncinya iman. Kalau bangsa ingin menjadi baldatun. Toyibatun warrobun gopur. Di bawah naungan redho Allah yang kuasa. Jawabannya iman. Lingkungan pengen sejahtera. Pergaulan pengen marhamah. Iman. Jawabannya. Pondasi utama, rem cakram dalam kehidupan, itulah iman kepada Allah. Alhamdulillah. Saking pentingnya iman sampai Allah berfirman, apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus. Terus. Yang kedua. Anak ajarin rasa pengenalan dirinya kepada kecintaannya kekasih Allah yang Maha Kuasa. Syahadatul Rasul, menyaksikan kepada Nabi kita, dia amat sangat guru percaya kepada Nabi kita, Muhammad Nabi kita, Muhammad Rasul kita. Betul. Ajarkan penanaman anak cinta kepada Nabinya. Ajarkan anak dia percaya kepada Nabinya. Baginda Rasul sosok manusia yang berbeda dengan kita. Basarun laisa kal basyar bal huwa kal yakut bainal hajar. Nabi kita boleh manusia biasa tapi luar biasa bak seperti intan permata dilawan dengan batu-batu kerikil yang di pinggir jalan. Betul? Makanya anak ajarin selawat sama Nabi. Dia cinta sama Nabi. Iya bu. Bu ya bu. Lah ini mah anak diajarin lagu-lagu yang kagak senonoh. Balonku ada lima. Meleduk satu. Dor. Mama, balon pecah mama. Beliin lagi papa. Ajarkan anak cinta kepada baginda Rasul. Remaja kudu nyanyi, boleh. Asal selawat sama Rasul. Dan alangkah indahnya. Pakai gitar silakan, pakai kendang silakan. Marawis sekarang tersebar. Asal selawatan. Kan indahnya bukan main, betul. Satu kali kita berselawat sama Nabi, jaminan Allah, 10 kebaikan akan diberikan kepada kita. Tidak ada manusia yang disebut namanya berpahala kecuali Nabi kita. Cinta sama ulama, silakan disebut nama ulama tidak berpahala, cuma Nabi kita disebut namanya berpahala. Betul? Sorga terbuka, bonus Allah berikan kepada kita kalau mahabbah cinta kepada baginda Rasul. Apa kata ulama dalam kitab Al-Barzanji? Al-jannatu wa na'imuha sa'adun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sorga dan seluruh kenikmatan sorga, yang di sorga semuanya serba ada. Mau makan tinggal nyaplok, mau minum bu tinggal ngenyot. Di sorga banyak pisang, di sorga banyak kacang. Plus dalam sorga ada cewek bonus Allah kepada kita. Namanya bidadari. Cantik tiada tara tanpa bedak cempaka. Bibirnya merah tanpa mirabella. Menanti kepada kita berbahagia di alam sor. Alhamdulillah. Tuh makanya anak ajarkan cinta sama Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, ajaran Islam setelah anak dilahirkan. Yang ketiga, hayya 'alas salam. Artinya anak ajarkan salat. Bu, ajarkan salat. 7 tahun ajarkan salat. Wajribuhum li asrin, 10 tahun kagak salat, ajarkan ia dengan tegas, pelintir kupingnya. Empos duburnya agar anak terbiasa sholat karena kecilnya diajarkan sholat. Betul? Oyong supaya lempeng, waktu kecil oyong digandulin batu. Pare supaya lempeng digandulin batu. Anak supaya lempeng gandulin dengan praktek ibadah sholat. Insya Allah kecil sholat, remaja sholat, dewasa sholat, tua sholat, kalau mati di sholat. Betul? Makanya bina rumah tangga dengan sholat. Amin. Anak muda minta pertolongan kepada Allah dengan sholat. Pak, biar barokah. Sholat. Allah firmankan kepada kita. Wasta'inu bisabri wassalam. Mintalah pertolongan kepada Allah. Caranya kudu sabar. Amin. Amin. Amin. Iya bu. Suami dagang kaya belon sabar. Suami usaha jualan kangkung bukannya laku tapi layu. Kudu sabar. Usaha bisnis kagak meledak. Kudu pacaran diputusin pacar Lah ini mah putus pacar nangis. Ngunci pintu 3 hari 3 malam. Makan kagak, minum kagak. Mata pada bengul. Bantal guling pada lepek. Goblok. Goblok, neng. Kalau memang putus cinta, dewasa kudu melekat di dalam dada. Udin mutusin. Di belakang masih ada Bang Memet. Bang Memet kagak mau, ada Bang Duloh. Bang Duloh kagak mau, ada Bang Rudi. Bang Rudi kagak mau, Bang Cepot. Ah! punya suami cepot lumayan, punya anak gareng. Ya! Kata ibu-ibu yang sedang hamil, anak amit-amit, anak gua kayak ustaz. Ya! Masya Allah, amin. Amin. Yang perjaka, putus cinta, sabar, sholat. Lah ini putus cinta, bukannya sabar, bukannya sholat, minta kepada Allah. Lah nyekel begon, dia nyot mati, goblok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih anak ajian sholat, ya bu ya. Ibu juga sholat, ya bu ya. Ya apa ya? Ya. Masjid boleh jauh, sholat jangan ditinggalkan. Boleh berjamaah di rumah, istri menjadi makmum, anak menjadi makmum, suami menjadi imam. Ya Allah, rumah tangga yang beribadah, sholat berjamaah begitu indah sedapnya kayak sayur asem. Kata suaminya, Allahu Akbar. Istrinya ngikut, Allahu Akbar. Anaknya cilingun, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya Pak ya. Habis sholat langsung suami tangannya dienyot sama istrinya. Propot. Serodot. Maafin papah ya mama. Emang kenapa mama minta maaf dengan papah? Kemarin tidur mama mantapin papah. Oh soal salah itu no problem. Asal ingat kemarin tidur mantapin saya. Malam Jumat besok double dua kali. Irek coy irek. Dua bungkus telur bebek enyot tiga biji. Bebek jalannya goyang, belum pernah sakit pinggang. Gejos terus. Sorry kiai, sorry, sorry. Soal gitu orang masih juga sampai gua ngerti, betul. Jangankan Pak RT, jangankan Pak RW, ustaz juga sama. Makanya, hei anak muda. Hei anak muda. Kalau kamu punya pacar cantik kagak sholat. Permintaan saya cuma satu. Mulai besok. Putusin. Neng punya pacar ganteng. Kalau kagak sholat. Mulai besok. Putusin. Punya suami kaya. Kagak sholat. Mulai besok. Apain? Putusin kolornya. Ya kagak bisa bu. Seribu kali ibu ngomong putus cerai nggak jadi. Bukannya suami mah diputusin, ajarin. Iya bu, bu ya bu, ajarin. Datang waktu maghrib habis azan, papa kemon, ayo kita sholat berjamaah. Papa menjadi imam, saya menjadi makmum. Kata suaminya, bagaimana ya? Bu, iya bu ya. No, kayak istri saya. Dibalik sibuk ngurusin santri. Dibalik sibuk ngurusin anak saya. Soal sholat jangan ditanya. Pak Kiai, istri saya sholatnya rajin banget kalau lagi mau. Eh bener bu. Ustaz mah gak boleh kosong. Gak boleh bohong. Gak boleh nyablo, betul. Rajin banget kalau lagi mau. Lagi kagak sama, ya. Lah ini mah kadang-kadang sholat keparengan lagi mau kondangan. Takut ketinggalan besan. Lah sholat kayak kecabung cebok. Lokbar, celekam, celekum, ciluk. Wah. Jangan begitu coy. Kagak sah coy. Iya pak ya. Sholat mah kudu yang tertib, kudu yang aman, tumaknina. Pakaian yang rapi bedakan waktu kita berpakaian yang lain. Contoh nih pakaian AA. Kan pantas kalau begini. Dibuat ceramah pantas, dibuat sholat pantas. Di atas pakai imamah. Yang namanya pakai imamah bukan perkara yang gampang. Ribet bu aja. Kok ngaji aja belum tentu bisa. Saya aja 3 kali meleset. Betul. Lah kan ustaz pakai imamah pantas banget dilihatnya. Kayak Sunan Kali Cisadane. Iya, Sunan Kali Ciliwung. Ustaz ceramah pakai sorban, kan dilihatnya indah. sorban putih menandakan nilai suci. Jadi ceramah mah kudu suci. Lah ini mah ceramah enggak dipanjirin kagak datang. Dikasih pulang ongkos nambahin. Iya Pak iya. Kudu yang suci, ya kagak? Soal kecil itu mah bagaimana Allah mengatur hati orang. Kecil alhamdulillah, gede memang lagi diharapin. Tuan rumah biar dia denger. Manggil dangdut 5 juta. Lo kan manggil ustad, oleh-olehnya bisa kundet. Waduh, jangan begitu coy. Malu mas sorban. Sorban saya pakai nutupin kekurusan. Yang kedua, ngulap kalau ceramah capek keringetan. Yang ketiga, buat bungkus makanan. Makanya bapak-bapak makanan, jangan dimakan semuanya. Bungkus. Bocah ketawa giginya ompong. Ya. Sahrukan. Pas dilihat dari depan lakocan. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, apa kata Allah, Bu? Ya ayyuhan nasu budu Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama ajarin iman kepada Allah, kedua ajarkan iman kepada kerasulan Nabi kita Muhammad, yang ketiga ajarkan ia salat, yang keempat ajarkan ia ngaji. Rumah tangga kudu dibacain Quran. Al-Quran pondasi hidup kita. Rem cakram dalam pergaulan. Undang-undang dalam kehidupan. Omong kosong ngaku cinta kepada Allah. Kagak mau belajar Al-Quran. Betul? Le, ini mah sayang dan ironisnya. Waktu nikah mah mas kawin Quran. Dan seperangkat alat sholat. Baca tidak. Dilihat tidak. Diprototin tidak. Dibiarkan lu sama neraka lu. Iya Pak iya? Iya Pak ya. Kalau perlu pengen punya anak yang soleh, waktu netain bocah bacain Quran. No, kayak istri saya. Sambil netain, sambil ngaji. A'udzubillah minas syaiton nirojim. Makanya anak saya tiga-tiganya semuanya cinta kepada Quran. Anak yang pertama kelas 6 di SD. Soal ngaji jangan ditanya, umur 10 tahun. Quran yang tebal 6666 ayat udah habis semuanya dibolak-balik sama anak saya. Bes, bes, bes, beres. Tuh. Ya, Bu. Bu ya, Bu. Bu ya, Bu. Bu ya, Bu. Lah kan Rasul kita bersabda, kata Rasul, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an." Cahayailah rumah tangga dengan bacaan Al-Qur'an. Hei anak muda. Hei. Umar bin Khattab jago pemabuk. Umar bin Khattab jago pembunuh. Anak perawannya dia kubur hidup-hidup. Jatuh kelaguannya. Runtuh kehidupannya. Beriman kepada Allah. Cuma gara-gara Al-Quran dibacakan sama adiknya yang bernama Fatimah. Surat Toha. Umar bin Khattab. Jago mabok. Beriman. Cuma gara Al-Quran. Tinggalkan mabok-mabokan. Tinggalkan perjudian. Dan pergaulan setan. Ayo sama kita ngaji. Betul? Betul? Makanya ibu ngaji. Bapak ngaji. Anak muda ngaji. Tong. Ngaji tong. Iya tong ya. Ya. Ya. Ngaji gak tong? Ngaji, berapa uang minyaknya, tong? 1000. Kecil bener. Masa Allah, pantes, ustaz. Guru ngaji di kampung kagak ada yang gemuk. Ampek, bengek, cungkring, kurus. Kurang gigi. Jadi ustaz menikah saya, Rembo. Gagah. Be. Ngaji ya. Ya. Alhamdulillah. Insya ngaji. Di rumah tangga ngaj. Di Masjid Salim. Habis maghrib. Orang mati enak dibacain kur. Orang hajatan enak dibacain kur. Sakaratul maut enak dibacain kur. Pacaran enak dibacain. Makanya Bu, suami kalau lagi marah, itu nafsunya gede. Nafsu gede kelongger dengan rayuan setan. Setan takutnya dengan Quran. Makanya suami kalau lagi marah, bacain Quran. Iya Bu, suami lagi melotot. Tuang! Langsung Ibu, a'udzubillah himinasyaiton nirrojim. Iya Bu. Bu, iya Bu. Kalau suami ibu lagi marah dibacain Quran kagak sembuh, kagak baik, tetap marah. Dasar bukannya setan. Biangnya set. Alhamdulillah. Selanjutnya anak. Ajarkan ilmu pengetahuan. Biar pinter. Di zaman sekarang hidup kudu pinter. Jangan bodoh. Dulu kita bodoh wajar. Sekolahan masih jarang. Dulu kita bodoh wajar, guru jarang. Tapi sekarang sekolahan jeprah, pesantren ada di mana-mana, ustaz dari kota sampai ke desa. Makanya guru pinter, betul? Nih contoh A. Contoh A. Kalau udah pinter begini jangankan perawan, nenek-nenek kesengsem. Yang kerudung kuning ukurannya ntar malam tidur mimpi saya. Bang Cepot. I love you. Betul. SD anak masukin. Tamat SD ke SMP. SMP tamat ke SMA. SMA tamat ke perguruan tinggi. Pulang ke rumah udah pinter. Ini kudu menjadi remaja pinter. Menjadi anak-anak yang pinter. Sampai kata Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada kita. Ya masyarul jinni. Wal insi ini istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Rasul kita bersabda, Rasul kita nganjurin kepada kita, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Waman arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Waman arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen dunia bahagia, kuncinya ilmu. Pengen akhirat bahagia, kuncinya ilmu. Dunia dan akhirat pengen bahagia. Yuk sama belajar tuntut il. Orang mulia karena il. Orang bahagia karena il. Makanya anak ajarin il. Alhamdulillah. Makanya tuan rumah yang terhormat. Sunat bukan akhir sebuah pendidikan anak, tapi sunat adalah awal bagaimana kita menciptakan anak. Karena sunat hukumnya wajib dan wajib harus dilaksanakan. Versi yang berbeda laki dengan perempuan, masa yang berbeda, hukum yang sama, wajib. Kalau perempuan sunatinnya masih orok. Karena apa? Sulit nyunatinnya. Ribet siapa tukang sunatnya. Kalau udah perawan kayak Neng, jangankan Pak RT tukang sunat, ustaz juga cimeng coy. Iya Pak ya. Kalau laki-laki sebelum akil balig. Akil balig laki-laki 15 tahun. 15 tahun laki-laki udah mukallaf. Kena hukum taklifi yang 5 sebelum akil balig. Sunatin. Apa itu sunat ya ustaz? Qat'u jildal hasabah, memotong kulit yang menutupi helm. Agar apa? Satu, dipandangnya cakep, suci, bersih. Islam agama yang bersih, makanya anak ajarkan kebersihan. Sunat, betul. Yang kedua, agar mempunyai jiwa pengorbanan. Disunat, berkorban. Agar dia terbiasa berkorban. Berkorban untuk Allah, ibadah. Berkorban untuk Rasul, cinta mahabbah, selawat, hidupkan sunnah baginda Rasul. Berkorban untuk orang tua, birrul walidain, ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berapa banyak di era zaman sekarang anak-anak yang loncong sama orang tua? Betul? Ya Pak iya. Makanya terakhir anak ajarin akhlak. Contoh Pak Kiai, nyata dan realita. Dulu dikala kita masih bocah, kalau ada orang tua duduk di depan rumah, kita lewat merunduk sambil berkata kita permisi numpang lewat. Sekarang kita lagi duduk di depan rumah, bocah lewat nyelonong boy, kayak kedebong pisang nganyut di kali. Apalagi naik motor kayak anak muda, ngetrek, nalpot dia bobok, lampu dia matiin, di belakangnya cewek cakep, masya Allah. Di depan rumah nenek-nenek lagi duduk, dia betot terus. Betul? Betul? Iya. Sampai jantungnya copot nenek-nenek. Kata nenek, mati lu. Nenek-nenek yang mati. Coy, dengerin coy. Akhlak ya coy. Coy, akhlak coy. Akhlak berpakaian. Neng, akhlak ya neng ya. Akhlak berpakaian ya neng ya. Insya Alhamdulillah. Penting akhlak. Rasul memberikan kehidupan kepada kita. Porsi utama akhlak, Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak terakhir ajarin akhlak. Sampai kata Rasul, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Inilah akhir dakwah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Benar dari Allah, salah dari pribadi saya. Yang baik tolong dimanfaat, yang salah saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri dengan salam, mari kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Teriring doa kepada Allah, mudah-mudahan hajatan tuan rumah Bapak Jaya dan sekeluarga mendapatkan barokah dari Allah. Amin. Mudah-mudahan anaknya yang tercinta yang disunat menjadi anak yang barokah. Amin. Anak yang berguna. Amin. Anak yang bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Daim fi hukukillah wa daim fi hukukil ibad. Ia beribadah kepada Allah, ia bersosial kepada sesama manusia. Inilah harapan orang tua dan masyarakat semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبسر الفاتحة وبتاج الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغام يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم يا آمن الخائفين آمنا مما نخاف يا آمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا آمن الخائفين نجنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا ربنا يسر لنا أمورنا يا ربنا يسر لنا أمور صاحب الحاجة من كل حاجة وهذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.